Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dari kitab Fiqh Miyassar. Kita telah masuki bab yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan al-qadha al-hajah, qadha al-hajah, menunaikan hajat. Pada pertemuan kemarin yang lalu kita telah membahas al-mas'alah al-ula, al-istinja dan istijmar, serta al-istinja dan istijmar tersebut bisa menggantikan salah satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita lanjutkan. Wal istijmar yahsulu bil hijarah aw ma yaqumu maqamaha aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin. Wal istijmar yahsulu bil hijarah, dan istijmar yaitu dengan menggunakan al-hijarah, dengan menggunakan batu-batuan. Al-hijarah, batu-batu kecil, bukan batu yang besar-besar, akan tapi batu yang kecil-kecil. Al-istijmar yahsul, bisa menggunakan dengan al-hijarah, dengan batu-batu kecil. Aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin, atau istijmar tersebut bisa juga dengan menggunakan sesuatu yang menggantikan batu tersebut, sesuatu yang menggantikan batu tersebut dari benda-benda yang suci, min kulli tahirin, dari benda-benda yang suci, mungkin yang dapat digunakan untuk membersihkan, mungkin yang bisa untuk membersihkan. Terus mubahin, mubah. Jadi benda tersebut juga harus mubah, dibolehkan untuk digunakan, bukan sesuatu yang haram, yang terlarang. Kamanadil al-waraq wal khashab wa nahwu dhalik. Seperti manadil, jamaknya mindil, sapu tangan atau tisu, manadil, tisu atau sapu tangan, al-waraq seperti juga dedaunan, daun-daun, wal-khashab dan juga kayu. Ini benda-benda yang bisa menggantikan batu tersebut. Jadi istijmar asalnya dengan menggunakan batu. Akan tetapi ada sesuatu yang boleh digunakan yang dengannya menggantikan batu tersebut, yaitu seperti sapu tangan, manajil, atau al-waraq, atau al-khashab, dan yang semisalnya, yaitu yang bisa membersihkan juga, dan mubah, dan sesuatu tersebut mubah, dibolehkan, tidak haram. Ya'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarah. Karena dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah beristijmar dengan hijarah. Fayulhaq biha, maka dibolehkan menggunakan ma yumathiluha fil inqa, maka dibolehkan menggunakan benda-benda yang bisa membersihkan, yang menyerupai batu tersebut. Maka dikiaskan, jadi hijarah, maka dikiaskan dari hijarah tersebut benda-benda yang suci, yang bisa membersihkan, untuk membersihkan tempat kotoran tersebut, sebagaimana hijarah, sebagaimana batu. Di sini ada permasalahan, yaitu apakah di sana ada sesuatu yang bisa menggantikan batu untuk istijmar, Jawabannya adalah boleh. Iya, na'am, yajuz. Tentu di sana ada sesuatu yang bisa digunakan selain dari batu untuk istijmar. Namun dengan syarat sesuatu tersebut harus tahir, harus suci, bukan sesuatu yang najis. Sebagaimana tadi mu'alif telah menyinggung, sesuatu tersebut yang menggunakan hajar itu harus tahir, suci. Kemudian harus mungkin, harus bisa membersihkan, dapat digunakan untuk membersihkan tempat kotoran. Kemudian syarat yang ketiga, mubah, dibolehkan, bukan sesuatu yang dilarang untuk digunakan istinja atau istijmar. Jadi nanti di sana ada barang-barang, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk digunakan dalam beristijmar. Maka boleh jawabannya menggunakan sesuatu yang menggantikan hijarah, yang menggantikan batu-batu. Namun dengan tiga syarat ini, yaitu tahir, sesuatu tersebut harus tahir, kemudian sesuatu tersebut juga harus mungkin bisa membersihkan, bukan sesuatu yang tidak bisa membersihkan seperti kaca, maka ini tidak bisa membersihkan. Maka yang tak syaratnya mungkin harus bisa membersihkan sesuatu tersebut. Yang menggantikan batu itu harus bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Kemudian syarat yang ketiga harus mubah, sesuatu tersebut juga harus mubah. Ini jika sesuatu tersebut terlengkapi padanya syarat-syaratnya, maka boleh digunakan untuk menggantikan batu dalam istijmar. Dan diantara dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu ada di sana sesuatu yang boleh digunakan untuk menggantikan batu, yaitu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita semua untuk istijmar dengan menggunakan ar-rauth awil azam. Jadi di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalilnya adalah bahwa Rasul SAW melarang kepada kita, melarang umatnya untuk beristijmar dengan menggunakan ar-rauth. Ar-rauth adalah kotoran, kotoran hewan atau kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, kotoran yang keluar dari hewan dan yang sejenisnya. Jadi yang dilarang oleh Rasul SAW adalah ar-rauth, istijmar dengan ar-rauth, kotoran, dan juga istijmar dengan al-azam, dengan tulang. Jadi ada dua perkara yang dilarang oleh Rasul SAW dalam istijmar, yaitu dengan menggunakan kotoran, dan juga yang kedua dengan menggunakan tulang. Ini tidak boleh hukumnya, haram. Karena Rasul SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwa dilarang bagi kita, untuk bagi umatnya, untuk beristijmar dengan ar-rauth, dengan kotoran, dan juga dengan tulang. Maka diambil istimbat, kita bisa mengambil faedah dari larangan ini, bahwa selain daripada kedua benda tersebut, boleh digunakan untuk menggantikan batu. Jadi para ulama menjadikan dalilnya bahwa Rasul SAW melarang kita untuk beristijmar dengan ar-rauth awil azam, maka menunjukkan larangan tersebut hanya pada dua perkara saja, yaitu kotoran dan al-azam, dan juga tulang. Maka barang atau jenis selain dari dua jenis ini tidak mengapa digunakan untuk menggantikan batu, selama jenis tersebut adalah jenis yang tahir, benda tersebut adalah benda yang tahir, dan juga mungkin bisa membersihkan. Kemudian juga benda tersebut harus mubah, yaitu tidak termasuk dari dua jenis larangan ini. Dan juga perkara yang haram, Rasul SAW telah menjelaskannya kepada umatnya. Jika istijmar itu tidak boleh menggunakan selain batu, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskan kepada kita semua. Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas dan juga sesuatu yang haram itu semua sudah dijelaskan. Jadi perkara yang haram semuanya sudah dijelaskan secara terperinci. Maka jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut, maka asalnya adalah mubah, asalnya adalah halal sesuatu itu. Maka segala sesuatu yang bisa menggantikan batu dan sesuatu tersebut, sesuatu yang bisa membersihkan dan juga tahir, maka ini tidak mengapa digunakan untuk menggantikan batu, menggantikan batu untuk istijmar. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-inqa? Mungkin yaitu membersihkan. Sesuatu yang bisa membersihkan. Apa yang dimaksud dengan pembersihan tersebut? Maksudnya adalah menggunakan batu atau yang semisalnya untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut sampai la yabqa atharan, sampai tidak ada sisa-sisa lagi di tempat keluar kotoran itu. Jadi sesuatu yang digunakan untuk istijmar ini harus membersihkan, harus bisa membersihkan sampai tidak ada bekas-bekas pada tempat keluar kotoran itu. Wala balalan lin najasah, dan juga tidak ada sesuatu, ada basah yang masih menempel pada kotoran tersebut, pada tempat keluarnya kotoran. Jadi sesuatu yang boleh digunakan untuk istijmar adalah sesuatu yang membersihkan. Sifatnya sesuatu tersebut bisa membersihkan, seperti tisu itu membersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu sampai tidak tersisa sesuatu kotoran lagi di tempat keluar kotoran, seperti basahnya atau sisa-sisa kotoran. Maka ini belum membersihkan. Jika masih tersisa, maka harus sampai bersih, tidak ada basah najis atau tidak ada kotoran yang masih menempel pada tempat keluar kotoran itu. Dan ini pembahasan yang telah disebutkan para ulama, yaitu bolehnya menggunakan sesuatu yang menggantikan hijarah selama sesuatu tersebut bisa membersihkan. Kemudian wala yujzi, qala al-muallif selanjutnya, wala yujzi'u fil istijmar aqal min thalathi masahat. Wala yujzi' fil istijmar, dan tidak sah. Wala yujzi' fil istijmar aqal min thalathi masahat, dan tidak sah dalam beristijmar aqal kurang dari 3 usapan. Jadi istijmar itu tidak sah jika kurang dari 3 usapan. 3 usapan. Di sini ada permasalahan lagi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu yang berkaitan dengan bilangan benda yang digunakan untuk istijmar. Bilangan benda yang digunakan untuk istijmar. Di sini para ulama berselisih. Ada dua pendapat. Yaitu yang berkaitan dengan istijmar dengan menggunakan benda-benda yang jumlahnya kurang dari 3. Di sini para ulama berselisih. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu qaulul jumhur, la yalzam an takuna thalathatu ahjar fil istijmar. Kemudian kita lanjutkan, wa la yujzi fil istijmar aqal min thalathi masahat. Ini kata muallif, dan tidak sah istijmar itu kurang dari 3 usapan. 3 usapan. Dalilnya adalah hadis Salman radhiyallahu anhu, nahana yakni an Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin wa an nastanji bi aqalli min thalathati ahjar wa an nastanji bi raji'in aw 'azmin. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita menggunakan tidak boleh kita istijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan istinja yaitu cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wa annastanji bi aqalli min thalathati ahjar, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istijmar dengan kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Maka lafaz hadis ini menunjukkan tidak boleh kita menggunakan kurang istijmar tersebut, kita gunakan kurang dari 3 batu. Wa annastanji bi raji'in aw admin, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja dengan menggunakan raji', yaitu kotoran hewan, aw admin atau tulang, atau tulang. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis Salman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Rasul melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan kita. Ini hukumnya haram. Istinja cebok dengan menggunakan tangan kanan, hukumnya haram. Rasulullah SAW melarang kita untuk menggunakan tangan kanan dalam beristinja, dan juga dalam riwayat yang lain, wala yastatib biyamini, wala yastatib biyamini, dan janganlah kalian membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Maka larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah at-tahrim, larangan Rasul menunjukkan haramnya sesuatu tersebut, kecuali jika ada halangan, kecuali jika darurat dia harus menggunakan tangan kanannya, seperti orang yang luka tangan kirinya tidak bisa kena air, maka ini darurat, dia tidak mengapa menggunakan tangan kanan. Atau orang yang terpotong tangan kirinya, maka tidak mengapa bagi dia menggunakan tangan kanan karena darurat. Kemudian wa nastanji bi aqalli min thalathati ahjar, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita istijmar dengan kurang dari 3 batu. Ini sudah lewat, sudah kita bahas. Kemudian wa nastanji bi raji'in aw azmin, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan menggunakan raji' kotoran aw azmin atau tulang. Jadi ini juga hukumnya haram menggunakan istinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Dan juga dalam riwayat yang lain, ketika Rasul mengatakan hal yang demikian, para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kita tidak boleh beristinja dengan kotoran dan juga tidak boleh beristinja dengan tulang?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu ta'amul jin, karena kotoran dan tulang itu merupakan makanannya jin, makanannya al jin. Tidak boleh kita mengganggu, mendzalimi jin, hatta jin kita tidak boleh kita mendzalimi jin tersebut. Inilah illah, sebab diharamkannya istinja dengan menggunakan kotoran atau tulang, karena kotoran dan tulang itu merupakan makanannya jin. Tidak boleh kita mengganggu saudara kita juga, makanannya mereka, tidak boleh kita membalimi mereka. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang, karena itu merupakan ta'am al-jin, merupakan makanannya jin. Walaupun tulang tersebut dari benda, dari hewan yang tahir. Jadi seluruh tulang, seluruh yang namanya tulang, baik dari hewan yang haram dimakan ataupun dari hewan yang boleh dimakan, tulang semuanya tidak boleh digunakan untuk beristinja, untuk istinja, karena tulang tersebut merupakan makanannya al-jin. Kemudian permasalahan jika seseorang beristijmar dengan menggunakan tulang atau kotoran, apakah istijmar dia sahih, apakah istijmarnya sah? Di sini para ulama berselisih, yaitu hukum seseorang yang beristijmar dengan menggunakan tulang atau kotoran, hukumnya sah atau tidak orang yang beristijmar dengan menggunakan tulang atau kotoran. Di sini para ulama berselisih. Mendapat kebanyakan para ulama annahu la yujzi. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa tidak sah hal tersebut, tidak sah beristijmar dengan menggunakan kotoran atau tulang. Ini hukumnya tidak sah. Ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun pendapat yang kedua, wudunya yaitu ditafsil, dirinci. Istinja dia sah bila tulang tersebut atau kotoran itu bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Jadi pendapat yang kedua, wudunya sah apabila tulang itu bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Tapi dia mendapat dosa. Wudu dia atau wudunya. Afwan, istinja atau istijmar dia sah, tapi dia mendapatkan dosa. Permasalahan apakah sah seseorang yang beristijmar dengan menggunakan tulang atau kotoran? Pendapat kebanyakan ahli ilm, jumhur ahli ilm, tidak sah wudu, tidak sah istinja dia. Tidak sah istinja dia karena dia menggunakan sesuatu yang haram. Ini pendapat jumhur, yaitu tidak sah. Maka tidak sah istinja dia, tidak sah. Dia harus mengulanginya lagi dengan air atau dengan batu. Ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat sebagian para ulama, yaitu istinja dia sah. Istinja dia sah, akan tapi dia mendapatkan dosa. Akan tapi dia mendapatkan dosa. Istinja dia sah atau istijmar dia dengan menggunakan tulang tersebut sah apabila bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran, namun dia juga mendapatkan dosa karena dia telah melakukan sesuatu yang haram. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dengan ini kita telah selesai al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama dalam bab qadha al-hajah. Kita telah selesai dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada permasalahan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan istiqbal al-qiblah atau istidbar al-qiblah, yang berkaitan dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukum menunaikan hajat dalam kondisi menghadap kiblat atau membelakanginya. Mungkin sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.